Khususnya desa larangan. Ya Allah bu, enakan temen ya, ya Allah. Dadak yang enakin bu, temen. Bisa mak ibu kota nanggi-anggi. Orang-orang gelombor-gelombor ketemu mancing nih, bener. Oke, masih ya. Kali ini saya juga lagu terbaru. Orang seneng jangan asem. Jangan asem, aku jadi lapar. Oh, lapar. Jangan asem. Tolong ini dikasih satu biji kacang aja. Kayak... Ya, memperkenalkan album terbaru lagi, Bu. Oke, minta doanya buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Iya, khususnya buat masyarakat larangan ya, minta doanya. Doanya. Iya. Di ujung sana, Karang. Yeay. Spesial. Yeah. bunga dong. Beli surut teman macan kuda pakai anak. Spesial Double Production. Hey. Bang Iyo. Bapak Opi. Ganteng-ganteng Bapak Freddy. Bapak Opi, pokoknya rempah aja.